Dek zaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi gek saiki onong jarene wis menang keturutan sing digadang biyen gak janji saiki apa lali iyo sing nande nang gunung tak sadongi sego jagung yen mendung tak sili sape gunung oh Yesus syukur bisa nyawang gunung desa dadi rajo dene ora ilang gone padha lara gone padha lara.